rasa indah. Tak ingin lupakan bermesraan selalu jadi satu kenangan manis. Coba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang diam pasang ombak.